Saya halalkan apa yang dia halalkan. Jadi halla kan? Halla. Digandengkan dengan dhamir rafa yang mutaharrik, maka mengharuskan lam yang kedua, yang lam yang pertama itu didomkan padanya, untuk lam yang kedua ini disukun kan? Maka harus dipecah, difak. Ya, halal tu. Wa fi jazmin, kemudian juga wa fi jazmin masyibhi, kalau tadi wajib ya, fukka fil amr. Wajib difak, di mana huruf yang diidhamkan, huruf yang pertama itu diidhamkan padanya, ia disukun karena ia bergandengan dengan dhamir rafa, dengan dhamir rafa. Maka ini wajib, contohnya halaltu ma halalta. Ayat yang kedua, wa fi jazmin, pada yang jazm dan syibul jazm, ini pada amr fil amr, takhirun kufi. Ya. Pemilih pilihan diikuti, ini yani boleh pilih. Ya. Baik, kita baca penjelasannya. Idza tasala bil fi'lil mudghami 'ainuhu fi lamihi dhamir rafin sukkina akhiruhu, apabila bersambung dengan fi'il yang diidghamkan 'ainnya pada lamnya dhamir rafa, apabila bersambung pada fi'il yang 'ainnya diidghamkan pada lamnya, bersambung ia dengan dhamir rafa, sukkina akhiruhu, iya, yang mana sukkina akhiruhu, maka disukun tentunya akhirnya. Maka fayajibu hina idzin al-fak, maka kita kira wajib difak. Nahu halaltu halalna wal hindatu halalna. Fa idza dakhala alayhi jazim jaza al-fak. Adapun kalau ia dimasuki oleh penjazam, maka boleh fak. Tidak wajib. Contoh lam yahlul. Halla yahullu, menimpa. Ya. Aw tahullu qariban min diyarihim. Aw tahullu, halla yahullu, menimpa. Lam yahlul. Wa min qawlihi ta'ala, dan contoh ucapan Allah SWT yang majzum ya. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Ini halla yahillu. Ya. Yahlil. Masukkan penjazam man. Ya, ismu syarat jazimah. Ismu syarat jazim. Kemudian juga qawluhu wa man yartadid minkum 'an dinih. Majzum dengan man. Wal faqu lughatu ahli al-Hijazin, faq adalah lughahnya ahli al-Hijaz, oleh karenanya banyak datang dalam Al-Qur'an. Wa jaza al-idgham, dan boleh pula idgham, contoh lam yahul, pada lam yahlul, lam yahul. Ya. Wa minhu qawlu ta'ala, ada juga contohnya dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yushaqillah, bukan wa may yushaqiqi, tapi wa may yushaqillah, fi surat al-Hasyr, ini ada pada surat al-Hasyr. Wahiya lughatu tamim, dan itu lughahnya orang-orang tamim. Wal muradu bishibhil jazmi sukunu al-akhir fil amro. Ini maksud dengan shibhi al-jazm, pada ucapan an-nazim tadi, wa fi jazmin wa shibhil jazm, adalah sukunu al-akhir fil amro. Sukun pada akhir kata, pada fil amro. Contoh, uhlul. Ya, uhlul. Wa in syi'ta qulta hulla. Ya, kalau pada fil amro, ketika difak, ini mengharuskan untuk mendatangkan apa? Hamzah wasal. Ya, kenapa? Karena difak itu mengharuskan sukun. Iya, pada awalnya sehingga sulit membaca. Ya. Sehingga didatangkan apa? Hamzah wasal uhlul. Adapun kalau diram tidak butuh. Hulla. Karena hukum al-amri ka hukum al-mudhari al-majzum, karena hukum fil mudhari fil amr seperti hukumnya fil mudhari yang majzum. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa fakku af'il fi ta'ajjubil tuzim wal tuzimal idghamu aydan fi halum. Fakku af'il, melepas idgham pada af'il, ya, fi ta'ajjub, pada ta'ajjub ultuzim, fak ini diharuskan. Jadi fak pada ta'ajjub dengan wazan af'il ini wajib. Ya. Wa fakku af'il fi ta'ajjubi ultuzim waltazima waltuzima idghamu aydan fi halum. Kemudian sebaliknya diharuskan idgham juga pada halum, pada halumma. Wa lamma dzakara anna fi'l al-amri yajuzu fihi wajhan, ketika beliau telah menyebutkan bahwasanya fi'l amr boleh padanya dengan dua sisi, fakdan idgha fad fakdan idgham uhlulan hulla. Ya. Sebagian mengatakan kalau yang ainul kalimahnya dhammah,